بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Ini adalah majelis yang keempat dari majelis penjelasan risalah An-Nasaih Al-Musalsalah. Masuk pada silsilah nasihat yang ketiga, masih berkaitan dengan silsilah yang kedua. Fa'aqul silsilatu nasihati ritullabi, silsilah nasihatku untuk para santriku nomor tiga. Aqul min durari kalamil ulama il hukama il uqala, termasuk daripada mutiara-mutiara ucapan para ulama yang hukama, yang hakim, yang bijak, al uqala yang akil, ialah laisa kullu ma yu'lamu yuqal, laisa kullu ma yu'lamu yuqalu, tidak semua apa yang diilmui itu diucapkan atau disampaikan. Penjelasannya, qul ma'rifatul haqqi wa i'tiqaduhu mabniyun 'alal 'ilmi bil hujjati wal adillah. Mengetahui kebenaran dan meyakini kebenaran itu dibangun di atas ilmu dengan hujjah-hujjah dan dalil, ayat, hadis dan pemahaman salaf, keterangan para ulama. Itu terkait dengan mengetahui al-haq dan meyakini. Harus tahu al-haq. Harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Harus ada i'tiqad, meyakini hadza haq, hadza batil. Ini dengan hujjah, dengan ilmu. Ada ayat, ada hadis, pemahaman salaf, fatwa ulama, keterangan ulama dengan jelas, dengan gamblang. Ammal kalamu wal bayan famabniyun 'alal maslahati syar'iyyah. Adapun bicara dan menjelaskan al-haq yang kamu ilmui tadi itu dibangun di atas maslahat syar'i. Artinya harus dipertimbangkan betul kemaslahatan dan kemadharatannya. Aqul al-muslimu ya'taqidu wa ya'riful haqqa mimma 'alima min adillah wa kadza ma qarrara al-ulama. Al-muslim, seorang muslim ya'taqid, dia harus meyakini, memiliki i'tiqad, wa ya'riful haqqa, dan dia harus mengenali kebenaran, mimma alima, dari apa yang dia ilmui, dari adillah, dalil, ayat dan hadis. Wa kadza ma qarrara ulama, begitu pula apa yang dia ilmui dari apa yang diuraikan, ditakrir oleh para ulama. Lakin la yushra'u lil muslimi ay yaqula wa yatakallama bi kulli ma'alin. Tapi ingat, tidak disyariatkan bagi seorang muslim untuk mengucapkan dan membicarakan dengan semua yang diilmui tadi. Bal ma kana fi qawlihi maslahatun syar'iyyatun qala bihi. Tetapi itu bahkan apa-apa yang pada ucapannya itu ada maslahat yang syar'i, maka dia ucapkan. Wa maqtadatil maslahatu syar'iyyatu ta'khira qawlihi akharahu. Dan apa-apa dari ucapannya yang mana maslahat syar'iyyah menghendaki, memutuskan untuk menunda ucapan dia, dia tunda. Namanya ta'khirul bayan ila waqtil hajah. Menunda al-bayan sampai pada waktu yang diperlukan. Ausakat atau dia-dia. Ini adalah Penjelasan dari ucapan para ulama una, laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang diilmui disampaikan. Ilmu itu harus. I'tiqad itu harus. Kita harus mengenali, mengetahui mana yang hak, mana yang batil dengan hujjah. Setelah kamu tahu ini hak dengan hujjahnya, ada pembahasan yang berikutnya. Al-bayan wal kalam. Engkau ucapkan, engkau jelaskan. Yang ini pertimbangan al-masalih wal-mafasid. Harus kamu hitung, disampaikan ataukah tidak. Dijelaskan ataukah tidak. Ada beberapa kondisi di mana diam itu lebih afdal daripada bicara. Kondisi yang pertama, idza tarattaba 'alal kalami mafsadatun a'zam. Apabila muncul, terjadi, berefek pada ucapan itu mafsadah yang lebih besar, maka diam. Jangan kamu sampaikan. Walaupun yang ada pada kamu itu hak, bukan perkara batil. Jangan kamu sampaikan. Sebab kalau kamu sampaikan akan muncul, akan terjadi mafsadah yang lebih besar lagi. Contohnya, kata para ulama ialah tentang kaum munafikin di zaman Rasulullah SAW. Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengetahui kaum munafikin di zaman beliau dengan orang per orang. Bi'a'yanihim. Fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, alan, alan, alan, munafik. Beliau tahu. Diberitahu oleh Allah Azza wa Jal. Tetapi beliau tidak memberitakan tentang nama-nama mereka, person-person mereka, melainkan hanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Dan beliau meminta itu sebagai amanah di sisi Hudzaifah. Juga Hudzaifah radhiyallahu anhu tidak memberitahukan kepada siapapun tentang nama-nama tadi. Padahal memberitakan tentang nama-nama mereka, menyebutkan nama-nama munafikin, banyak kemaslahatannya. Banyak. Sehingga diketahui, oh ini munafik, ini munafik, ini munafik. Awas, dihindari, dijauhi, ditinggalkan. Ada kemaslahatannya. Tetapi tatkala memberitakan nama-nama mereka secara person itu akan mengandung mafsadah yang lebih besar, maka Nabi kita Muhammad SAW tidak memberitakan nama-nama mereka, person-person mereka. Beliau hanya menyampaikan sifat-sifatnya munafikin. Beliau hanya menjelaskan tentang sifatul munafikin dalam banyak hadis. Bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan sekian banyak ayat. Waminhum, waminhum, waminhum. Di Taubah disebutkan cukup banyak itu ayat. Sehingga dikatakan sebagai ayatul fadihah. Ayat atau surat yang membongkar aibnya kaum munafikin. Tanpa nama. Hanya membawakan sifatnya saja. Karena memang ini yang maslahat. Ini yang maslahat. Barakallahu fikum. Ini sebuah contoh di zamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diambil kaidah, apabila berbicara itu akan memunculkan mafsadah yang lebih besar lagi, diam. Diam. Contoh yang lain adalah ketika barakallahu fikum bicara itu akan memunculkan furqa wa tafriq bainal muslimin. Membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Merusak ukhuwah islamiyah di tengah-tengah kaum muslimin. Maka diam. Walaupun yang ada pada kamu itu benar. Hak. Kamu punya hujahnya. Kamu punya dalilnya. ayat, ahadits, kalamnya para ulama dengan pemahaman yang benar, bukti-bukti, akurat, valid. Kamu punya itu. Tapi ketika membicarakan atau menyampaikan ini semuanya akan memunculkan yang namanya tafriq bainal muslimin, memecah belah kaum muslimin, merusak ukhuwah di antara mereka, membuat fitnah besar tengah-tengah kaum muslimin. As-sukut awla. Harus diam. Harus diam. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua. Iyalah khawfut talas awil qatl ala nafsi. Khawatir kebinasaan atau pembunuhan pada dirinya. Ya, ini kalau dia sampaikan al-haq ini, dia sampaikan ilmu ini, besar kemungkinan akan mengancam nyawanya. Akan, dia akan dibunuh. Dia akan dibinasakan dirinya. Maka dalam kondisi yang demikian, tidak disampaikan hal-hal tersebut. Dalilnya, hadis dalam Sahih Bukhari, nomor 120 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wi'aaini. Aku menghafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua bejana. Di gambarkan seperti bejana itu menunjukkan banyaknya hadis yang beliau dapatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menghafalnya, meresapinya, ilmu dua wi'a. Beliau mengatakan, fa'amma ahaduhuma fabathastu. Adapun bejana yang pertama ini sudah saya sebarkan tengah-tengah kalian. Wa'ammal akhar falau bathastuhu kuti'a halal bul'um. Ada bejana yang lain. Kalau seandainya saya sebarkan di tengah-tengah kalian, akan terbunuh urat leherku ini. Al-bul'um adalah majra ta'am. Urat tempat makanan masuk. Itu kinayah dari pembunuhan. Kalau saya sebarkan ilmu ini, saya sebarkan satu bejana ini, maka akan terputus leher, akan dibunuh. Kalau kita merujuk kepada syarahnya Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dan para ulama yang lain, ada ihtimal satu bejana yang lainnya itu berkaitan dengan para umara, para penguasa-penguasa yang zalim dengan nama-namanya. Dengan nama-namanya. Fulan. Yang kalau disampaikan, disebutkan di depan kaum muslimin, di halayak ramai, akan muncul fitnah besar. Dan akan mengancam nyawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga beliau memastikan, kalau saya sebarkan ini, terputus nadiku ini. Mati saya. Maka tidak beliau sebarkan. Tidak beliau sampaikan. Tidak beliau jelaskan dan jabarkan. Padahal itu ilmu. Hak. Hadis Rasulullah SAW. Beliau tidak menyampaikan dikarenakan khawfut talaf wal qatil ala nafsi. Khawatir nyawanya terancam. Dan sama dengan yang sebelumnya. Memunculkan mafsadah yang lebih besar. Barakallahu fikum. Keadaan yang ketiga adalah khauful fitnati awil mafsadah. Kalau dia bicara, dia jelaskan khawatir muncul fitnah atau terjadi mafsadah. Di antaranya adalah bi ayyakuna sami' la yatahammal mimman la yatahammal. Di antara contoh mafsadahnya atau fitnahnya adalah sang pendengar, audiens, termasuk orang yang tidak sanggup menerima keterangan ini. Au yafhamuhu ala ghairi muradihi. Atau dia akan memahami penjelasan tadi tidak sebagaimana mestinya. Tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh keterangan tadi. Di sini, diam. Harus diam. Di antara dalilnya adalah hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu wa arbah dalam Bukhari Muslim. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Hadis nomor 2856 dan Sahih Muslim hadis nomor 30 dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardhah terkait dengan hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah. Di situ Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat Mu'ad, ya Mu'ad, dikatakan labbaik ya Rasulullah SAW sampai 3 kali. Beliau akan menyatakan kepada Mu'ad, atadrima haqqullah yang dibuat haqqul ibadi ala Allah. Taukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba atas Allah? Beliau mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Rasul menjelaskan, haqqullahi ala al-ibadi ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba-hambanya ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak syirik dengannya dengan apapun. Dan beliau mengatakan saya itu haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzib man la yusyriku bihi syai'a. Hadza was syahid. Ilmu yang disampaikan sama Rasulullah SAW. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak syirik kepadanya. Disebutkan dalam hadis itu sahabat Mu'ad bin Jabal mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Saya bertanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak saya sampaikan kabar gembira ini kepada orang lain? Mau disebarkan sama Abu Hurairah, sama Mu'ad bin Jabal. Ada ilmu, mendapatkan ilmu dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ilmu sabda Rasul. Beliau ingin menyebarkannya. Apakah tidak saya beri kabar gembira kepada umat manusia tentang hadis ini ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Qala la. La tubashshirhum fayattakilu. Jangan. Jangan kamu beri kabar gembira mereka dengan hadis ini sebab mereka nanti akan bertawakal, akan bersandar. Maknanya ayya'tamidu 'ala dzalika fayatruku at-tanafus fil a'mal. Yakni mereka akan bersandar pada hadis ini, akhirnya mereka meninggalkan berlomba-lomba beramal saleh. Ini dijelaskan sama Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh dalam bukunya Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid ketika menjelaskan hadis ini. Jangan. Nanti mereka bersandar dengan riwayat ini pada kata-kata wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab siapa saja yang tidak syirik. Orang yang tidak bisa memahami dengan benar akan memahami, yang penting tidak syirik. Tidak usah beramal soleh, tidak masalah, yang penting tidak syirik. Tidak usah sholat, tidak usah zakat, tidak usah puasa, tidak usah haji, tidak usah beramal soleh yang lain. Yang penting tidak syirik. Sudah, apakah diazab oleh Allah Azza wa Jalla? Lebih parah lagi ketika dia memahami dengan pemahaman yang salah. Membolehkan atau berhujjah dengan itu hadis untuk membolehkan dia berbuat kemaksiatan. Yang penting kan bukan syirik kemaksiatannya. Dia mau bid'ah, dia mau sesat, dia mau berbuat dosa besar, dia mau mengerjakan dosa kecil. Enteng bagi dia. Yang penting kan tidak syirik. Hadisnya yang penting tidak syirik. Ini yang dikhawatirkan. La tubashshirhum fayattakilu. Kamu jangan memberikan kabar gembira kepada mereka dengan hadis ini sebab mereka nanti akan bertawakal, bersandar, yakni bersandar dengan ini kalimat lalu meninggalkan berlomba-lomba dalam mengerjakan amal saleh. Yakni khawatir sang pendengar itu salah paham. Khawatir sang pendengar itu tidak sanggup untuk mencernanya. Maka jangan kamu sampaikan. Padahal ilmu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat adalah orang yang paling bersemangat dalam nasyul ilmi wal bayan, menyebarkan ilmu dan menjelaskan ilmu. Mereka tahu tanggung jawab itu, mereka tahu kewajiban tablighul ilmi, menyampaikan ilmu. Mereka tahu semangat mereka. Tapi ingat, Rasul memberikan tanbih di sini. Jangan khawatir mereka bersandar dengan lafaz tadi. Dijelaskan oleh Al-Wazir Abu Mudhaffar rahimahullah, dinukil dalam Fathul Majid setelah keterangan yang saya bawakan di atas. Katanya Al-Wazir Abu Mudhaffar rahimahullah, lam yakun yaktumha illa an jahilin yahmiluhu jahluhu ala su'il adab bitarkil khidmatihi ta'ah. Sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an tidak menyembunyikan kabar gembira ini kecuali hanya dari orang yang jahil, yang mana kejahilannya itu membawa dia kepada su'ul adab, adab yang buruk, dengan meninggalkan khidmat untuk mentaati Allah azza wa jalla. Dari pihak-pihak ini beliau sembunyikan kejahilannya, kesalahpahamannya akan memunculkan hal yang negatif. Beliau mengatakan fa'amal aqyas alladzina idza sami'u bimithli hadza zadu fi ta'ah. Adapun orang-orang yang aqyas, yang cerdas, yaitu orang-orang yang apabila mendengarkan semisal berita ini akan menambah semangat mereka mentaati Allah azza wajalla. Wa ra'au anna ziyadatan ni'ami tastad'i ziyadat ta'ah. Dan mereka memandang, mereka melihat bahwasanya bertambahnya kenikmatan-kenikmatan dari Allah itu mengandung konsekuensi harus menambah ketaatan kepadanya. Kalau orang yang seperti ini, kata beliau, fala wajha likitmaniha anhum, maka tidak ada sisi alasan menyembunyikan bisyarat ini tadi kepada dan dari mereka. Fathul Majid syarah hadis ini sebagai muqaddimah kita. Wow, dari keterangan beliau ini nampak membedakan audiens, membedakan as-sami'. Di sini yang saya inginkan adalah untuk al-kalam wal-bayan, menjelaskan dan mengutarakan, menyampaikan ilmu atau al-haq yang ada pada kamu itu harus ada pertimbangan maslahat dan madharatnya. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah, perhatikan ini, khauful fitnah wal-mafsadah. Perhatikan audien kamu yang bakal mendengarkan ucapan kamu, yang bakal menerangkan, yang bakal mendengarkan bayan kamu nanti, apakah mereka sanggup menerimanya? Apakah mereka bisa memahami dengan sebenar-benarnya? Perhatikan, kalau ternyata para audien itu adalah orang-orang yang maftun, yang terfitnah, atau bahkan fatan, atau orang-orang yang memang tidak memahami perkara dengan benar, maka jangan. Ucapan kamu akan disalahgunakan oleh mereka semua nanti. Di sini, di antara faedah yang lainnya adalah membedakan majlis dan audiens. Kalau orang-orang awam, majlisnya orang-orang awam, sampaikan yang wadih-wadih, jelas-jelas, gamblang-gamblang, yang bisa dicerna oleh akal mereka. Ilmu, ayat, hadis, keterangan ulama dalam perkara-perkara yang gamblang. Ada pun perkara-perkara yang sifatnya rumit, perkara-perkara yang besar, yang mereka tidak sanggup untuk mencernanya, jangan kepada mereka. Sampaikan khusus kepada para aqyas, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa memahami dengan sebenar-benarnya. disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dikisahkan sampai berita kepada sahabat Umar bin Khattab yang ketika sebagai Amir Mukminin radhiyallahu anhu arbah, berita adanya isu-isu sebagian pihak yang berusaha untuk menggoncang kekhilafahan ini. Marah beliau dan ketika itu musim haji, beliau ingin tampil besok di hadapan kaum muslimin halayak ramai di musim haji, akan menjelaskan ini semua kepada mereka. Ditahan oleh sahabat yang mulia Abdurrahman Auf. Dikatakan bil makna, wahai Amirul Mukminin, mahlan. Ini adalah musim haji, musim kumpulnya semua orang. Nanti yang akan menguasai majelis kamu adalah orang-orang awam, orang-orang yang tidak memahami permasalahan. Saya khawatir kalau kamu menyampaikan di hadapan mereka, mereka akan membawa ke sana kemari ucapan kamu tadi itu dan meletakkan hukum pada tempatnya. Akan muncul fitnah besar. Tapi tunggu sampai engkau datang ke kota Madinah, negerinya negeri sunnah, negerinya para ulama, negerinya Rasulullah SAW. Kamu sampaikan kepada para ulama ahlul fiqhi, sampaikan kepada mereka yang bisa mendengarkan ucapan kamu dengan benar, yang bisa mencela ucapan kamu dengan benar, yang bisa meretakannya dengan benar. Maka beliau menerima usaha tersebut dan beliau berazam akan menyampaikan ini semua di kota Madinah awal kali pertama beliau sampai di kota Madinah. Itu cukup panjang riwayat dalam Sahih Bukhari. Itu pertimbangan al-masalih wal-mafasid, terutama membedakan audiensnya. Sehingga kata para ulama, laisa kullu ma yu'lamu yuqal, tidak semua yang diilmui disampaikan. Jangan mengatakan ini kan berarti menyembunyikan ilmu, kitbatul ilm. Kata para ulama ketika menjelaskan hadis Mu'adz bin Jabal tadi, bolehnya kitbatul ilmi li maslahah. Itu di antara masail yang disebutkan dalam kitab tauhid oleh muallif rahimahullah, ialah bolehnya menyembunyikan sebuah ilmu dikarenakan sebuah kemaslahatan. Faedah yang lain yang disebutkan sama al-muallif kitab tauhid adalah bolehnya mengkhususkan sebagian ilmu untuk sebagian pihak tanpa yang lain. Itu hikmah namanya. Barakallahu fikum. Bukan berarti kita diam, tidak menyampaikan kebenaran, tetapi perhatikan sisi maslahatnya. Kalau mengetahui al-haq, meyakini al-haq, harus kamu harus tahu itu dari dalil, ayat, hadis, keterangan ulama dengan benar. Ini hakiki batin. Kamu harus tahu itu. Harus kamu yakini itu. Tapi ingat, untuk menyampaikan dan menjelaskan kepada umat, pertimbangkan al-masalih dan mufassal yang ada. Nah, ini beberapa kondisi yang disebutkan. Dan ini akan disebutkan pula pada silsilah yang keempat nanti insyaAllah. Beberapa kondisi-kondisi yang lain di mana di antara upaya untuk meredam fitnah dengan cara diam akan dibahas insyaallah di majelis yang keempat, di sisi yang keempat dari sisi nasihat ini. Saya teruskan. Aqul qala an-Nakhai rahimahullah, berkata an-Nakhai rahimahullah, yahlikun nasu fi khullatain, yang akan membinasakan atau ya manusia biasa, manusia akan binasa pada dua khullah, pada dua perangai. Orang-orang ini akan halak, akan binasa pada dua khullah, pada dua perangai. Fudulil kalami wa fudulil mali. Kebanyakan bicara, ya, ucapan-ucapan yang fuduli, dan kebanyakan harta, menggunakan harta dan perkara-perkara yang fuduli, yang sia-sia. Ini disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Shamat, juz yang pertama halaman yang ke-90. Ini di antara dhammu fudul kalam. Ya, celaan ucapan yang fuduli, ucapan yang fudul, ucapan yang enggak ada faedah, yang enggak ada gunanya. Ya, yang enggak mempertimbangkan baik buruknya. Orang binasa di sini, kata beliau. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian ulama, ini adalah ucapan Al-Mizzi rahimahullah. Saya bawakan bil makna. Beliau mengatakan lau sakata man la ya'rif. Kalau seandainya diam seseorang yang enggak ngerti masalah, yang enggak tahu kedudukan masalah yang sebenarnya, laqalla syarr. Sungguh niscaya akan semakin sedikit kejelekan itu. Wa kathrul khair, dan akan banyak kebaikan. Ini wadih kalimatnya, tidak umum untuk semua pihak. Bukan, jangan dipahami, harus diam, semua harus diam. Tidak. Yang disuruh diam adalah orang-orang yang tidak ngerti masalah. Yang tidak tahu duduk persoalannya. Yang tidak tahu seluk-beluk detail permasalahannya. Orang-orang yang tidak berkompeten dalam bidangnya. Kalau mereka ini diam, asyar, kejelekan itu bisa diminimalisir. Dan al-khair akan semakin lain dan tersebar. Sehingga yang bicara itu orang-orang yang memang ahlinya, yang berkompeten dalam bidangnya. Itu pun ketika menyampaikan di depan umat, tidak kepada semua pihak dia sampaikan, kepada para akyas, orang-orang yang kayis-kayis, yang cerdas, yang memang berkompeten dalam bidang itu. Pembicaraannya adalah seputar para akyas, orang-orang yang cerdas, para uqala, orang-orang yang akil, para hukama, orang yang hakim, yang bijaksana. Khusus majelisnya itu. Ramahnya khusus. Atau wabah. Aqul min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Dan di antara kebagusan Islam seseorang ialah dia meninggalkan apa-apa yang tidak berfaedah untuknya. Saya sengaja membawakannya dengan kalimat biasa, sebab ketika disandarkan kepada Rasulullah SAW secara marfu', pada hadis itu ada kalam di kalangan para ulama. Ada yang membaifkan itu hadis, sehingga saya bawakan sebagai ucapan biasa dikarenakan maknanya sahih. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebagusan Islam seseorang, dia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna bagi dia. Yang itu bukan ramahnya, tinggalkan. Ucapan dia tidak ada pengaruhnya, tinggalkan. Ucapan dia memunculkan mafsadah besar, tinggalkan. Yang bukan bagian kamu, tinggalkan. Yang bukan bagian ramah kamu, tinggalkan. Yang bukan yang engkau belum dan tidak berkompeten pada kamu, tinggalkan. Tanda kamu itu orang yang bagus Islamnya. Orang yang akil kamu. Orang yang cerdas kamu. Orang yang faqih. Memiliki pemahaman dan ilmu diri kamu tadi. Mafhumnya adalah ketika ada seseorang yang masuk dalam perkara-perkara yang dia tidak menguasainya, atau yang tidak memahaminya, atau yang dia bukan berkompeten padanya, yang tidak ada faedah untuk dia, tandanya ini orang muslim yang tidak beres. Ya, merupakan muslim yang sayyi', orang yang jelek. Menggambarkan dia bukan orang yang faqih, bukan orang yang hakim, bukan orang yang akil. Celaan bagi diri. Aqul idza wusita al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Apabila diserahkan, disandarkan perkara ini kepada bukan ahlinya, maka tunggu kebinasaannya. Ini juga lafaz hadisnya Rasulullah sahih. Dan sebagai sebuah kaidah baku di kalangan para ulama. Ya, yang namanya semua perkara al-amr itu ada ahlinya masing-masing. Ada yang berkompeten, ada yang tidak berkompeten. Ada yang ahli, ada yang bukan ahlinya. Nah, yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad SAW adalah serahkan semua urusan kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Dalam masalah itu masing-masing, pada babnya masing-masing, pada bidang masing-masing. Serahkan kepada ahlinya. Dalam perkara-perkara ilmiah, dalam perkara-perkara fitan, itu kepada para ulama. Yang ahli dalam masalah ini. Serahkan kepada mereka. Biarkan mereka yang mengkaji, yang mempelajari, yang menelaah. Lalu mereka yang menjelaskan. Lalu mereka yang menghukumi, yang menghakimi. Kepada ahlinya. Barakallahu fikum. Tapi ketika diserahkan bukan kepada ahlinya, yang tampil bukan ahlinya, yang bicara bukan ahlinya, maka itu kebinasaan. Yang terjadi adalah fitnah, ya, kekacauan, keributan, kegaduhan di mana-mana, fitnah di mana-mana, perpecahan di mana-mana, karena yang tampil bukan ahlinya. Maka saya mengatakan sebagai nasihat, kuru minal hukama il-uqala, wahai para santriku, wahai para murid-muridku, jadilah kalian termasuk orang-orang yang hakim, yang akil. Orang yang penuh hikmah, orang yang akil. Barakallahu fi ulumikum. Sebagai penutup, saya bawakan sebuah ucapan, sebuah penjelasan. Kaidah yang disampaikan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah, Abu Ishaq Asy-Syafi'i Al-Farnati Al-Maliki rahimahullah. Dalam buku beliau, Al-Muwafaqat, juz yang keempat, halaman 191 terkait dengan masalah ini. Beliau memberikan sebuah dhabit. Beliau mengatakan wa dhabituhu, dhabitnya, kaidahnya dalam masalah ini adalah annaka ta'ridu mas'alataka 'ala syari'ah. Engkau paparkan masalah kamu ini pada syariat. Paparkan dulu kepada syariat. Secara syar'inya. Fa in shahhat fi mizaniha, kalau masalah kamu itu dikatakan sahih, benar dengan timbangan syariat, ini hak, ini ihaq, ini ilmu, ini dengan hujjah, dengan dalil, dengan timbangan syariat, ini langkah pertama. Yang kedua, kata beliau setelah itu, fa'undur fi ma'aliha, kemudian setelah itu kamu perhatikan, kamu cermati ma'aliha, dampaknya nanti, akibatnya nanti. Ma'al, bukan kondisi sekarang, nanti. Binisbati ila haliz zamani wa ahlih, ditinjau dari sisi kondisi zaman dan orang-orangnya. Ya, pertama kali langkah kamu, masalah kamu ini kamu paparkan pada syariat. Lihat hujjah, dalil. Kalau sudah dipastikan benar dengan timbangan syariat, ada langkah yang kedua. Perhatikan efeknya, dampaknya nanti kalau kamu sampaikan. Lihat kondisi zamannya. Lihat orang-orangnya. Lalu mengatakan setelah itu. Fa'illam yu'addi zikruha ila mafsadatin. Kalau penyebutan masalah ini tidak mengandung, tidak menyeret kepada sebuah mafsadah. Kamu hitung-hitung ini tidak mengandung mafsadah kalau kamu sampaikan. Ada langkah yang berikutnya. Fa'ridha fi dhihnika 'alal 'uqul. Fa'ridha fi dhihnika 'alal 'uqul. Maka paparkan masalah kamu di benak kamu pada akal-akal yang sehat. Paparkan lagi. Cerna lagi. Perhitungkan lagi. Secara akal sehat. Beliau mengatakan fa'in qabilat ka falaka an tatakallam fiha. Kalau akal-akal yang sehat tadi menerima kamu, menerima ini, yakni orang itu bisa mencerna yang kamu sampaikan, bisa menerima apa yang bakal kamu sampaikan nanti, ya, falaka an tatakallam fiha. Maka kamu boleh membicarakannya. laka ya juzulaka, maka boleh bagi kamu untuk membicarakan masalah ini. Membicarakannya ada dua cara, kata beliau. Imma alal umum in kanat mimma taqbaluha al-uqulu alal umum. Opsi pertama, disampaikan secara umum masalah tadi. Kalau perkara itu termasuk perkara yang diterima oleh akal-akal manusia secara umum. Dikasih globalnya, dikasih ilmiahnya secara umum. Ketika akal-akal mereka menerima secara umum, sampaikan secara umum. Atau yang kedua opsinya, wa imma 'alal khusus in kanat ghaira la'iqatin bil 'umum, atau bisa jadi secara khusus, kamu sampaikan secara khusus kepada orang-orang khusus. Ketika masalah itu tidak layak disampaikan secara umum. Boleh ya? Itu tahapan-tahapannya. Beliau mengatakan setelah itu, wa illam yakun limas'alatika hadzal masahu. Tetapi kalau masalah kamu ini tidak memiliki masakh ini, masakh itu perkara membolehkan. Dari kata-kata safa yasuhu ijaza yajuzu. Al-masakh al-jawaz. Kalau masalah kamu tidak ada padanya perkara yang membolehkan tadi, ini poin-poin yang di atas tadi, fasukutu anha huwal jari ala wifqi al-maslahah asy-syar'iyyah wal 'aqliyah. Fasukutu anha, maka diam dari masalah kamu tadi, huwal jari, itulah yang berlangsung yang sesuai. Ala wifqil maslahah asy-syar'iyyah wal 'aqliyah. Itulah yang berlangsung sesuai dengan maslahah syar'iyyah dan maslahat akliyah secara akal. Intaha kalamuhu rahimahullah. Kalamna fi jiddan ikhwah. Dari beliau rahimahullah. Kesimpulan seperti yang diutarakan dalam silsilah tadi. Jadi, laisa kullu ma yu'lan yuqal. Kata-kata yuqal di sini baik langsung disampaikan seperti sekarang ini, bahawara begitu, atau di dunia maya. Dengan khitabah atau dengan kitabah. Dengan ucapan khutbah atau dengan tulisan. Semuanya hukumnya sama. Kalau dipanjangkan itu kalimatnya para ulama, kita mengatakan laisa kullu ma yu'lamu yuqal wa yunshar wa yuktab. Tidak semua yang diilmui itu disampaikan atau disebarkan atau ditulis. Semua dengan pertimbangan-pertimbangannya para ulama. Ini yang membedakan antara hakim dan safih. Orang yang hakim, yang akil, dan yang safih. Orang yang hikmah, yang bijak, yang berakal, dan orang yang safih, yang ahmak, yang bodoh, yang tolol. Ini diantaranya. Maka jadilah para hukama, para uqala, jangan menjadi para sufaha dan para humqa. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.